Konsultasi Syariah. Qobliyah subuh saat iqamat. Pertanyaan. Saya pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat 2 rakaat qobliyah subuh. Bagaimana menjalankan sunnah ini bila saya telah datang ke masjid sehingga muadzin mengumandangkan iqamat? Jawaban. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama, memang benar beliau tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sebagaimana diceritakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat fajar. Disahihkan oleh Al-Albani. Kedua, bila terlambat datang ke masjid dan iqamat sedang dikumandangkan, maka Anda harus langsung sholat subuh bersama imam, dan tidak boleh menjalankan sholat qobliyah saat iqamat sudah dikumandangkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatish shalah, fala sholata illal maktubah." Yang artinya, bila telah dikumandangkan iqamat, maka tidak boleh ada sholat kecuali sholat yang diwajibkan. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Buhainah mengatakan, suatu hari dikumandangkan iqamat untuk sholat subuh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang sholat padahal muadzin sedang mengumandangkan iqamat. Maka beliau mengatakan, "Apakah kamu sholat subuh 4 rakaat?" Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Ibnu Buhainah juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seseorang sedang sholat, padahal iqamat sholat subuh telah dikumandangkan. Maka beliau pun mengatakan kepadanya sesuatu yang tidak ku ketahui. Lalu ketika kami selesai, kami berusaha mencari tahu. Kami mengatakan, "Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu?" Dia menjawab, "Hampir saja salah seorang dari kalian sholat subuh 4 rakaat." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, sebaiknya Anda mengqadha sholat qobliyah subuhnya setelah itu. Sebagaimana pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qais mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika keluar lalu dikumandangkan iqamat salat, maka aku pun salat subuh bersamanya. Kemudian beliau beranjak pergi dan mendapatiku akan salat. Beliau mengatakan, "Sebentar wahai Qais, apakah dua salat bersamaan?" Aku pun mengatakan, "Ya Rasulullah, sebenarnya aku belum salat 2 rakaat qobliyah fajar." Maka beliau mengatakan, "Jika demikian, maka tidak apa-apa." Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Keempat, mengqadha salat sunnah yang waktunya tertentu dibolehkan bila tertinggalnya salat sunnah tersebut tidak sengaja. Karena mengqadha adalah keringanan bagi mereka yang punya udur, dan orang yang meninggalkan dengan sengaja tidak memiliki udur, wallahu a'lam. Dalil dari pembedaan ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa yang ketiduran atau lupa sehingga tidak salat witir, maka hendaknya ia salat witir ketika ia ingat atau ketika ia bangun. Hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya dan disahihkan Al-Albani. Ibnu Rajab mengatakan, adanya taqyid dalam perintah qadha yaitu bagi orang yang tidur atau lupa, menunjukkan bahwa orang yang sengaja meninggalkan hukumnya lain. Dan ini benar karena orang yang sengaja meninggalkan itu tidak menyukai salat sunnah ini dan telah meninggalkannya pada waktunya dengan sengaja, sehingga tidak ada jalan lain baginya untuk mendapatkannya, berbeda dengan orang yang tidur atau lupa. Fathul Bari. Demikian, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah walhamdulillah. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.